بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله atas karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala serta taufiknya kita bisa kembali bermajlis pada malam hari ini melanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab tauhid pada bab ma jaa fi tanjim, apa yang datang di dalam perkara mempelajari bintang. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya hukum ta'allum an-nujum, hukum mempelajari bintang, mengamati bintang itu ada dua. Ada yang dilarang dan ada yang diperbolehkan. Yang dilarang adalah at-ta'sir. At-ta'sir, ta'sir, ada mengistilahkan ini astrologi. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, istidlal hawadith al-ardhiyah bi masir al-kawakib, yaitu menetapkan kejadian-kejadian yang ada di bumi dengan melihat pergerakan-pergerakan bintang. Istima'uha wa iftiraquha, berkumpulnya dan berpisahnya bintang. Kemudian dia menetapkan akan terjadi peristiwa di bumi seperti ini. Akan terjadi badai, akan terjadi banjir, akan terjadi angin kencang. Maka ini ijma' ala tahrimih, sepakat tentang keharamannya. Bahkan disebutkan oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah termasuk kufur. Kenapa? Karena termasuk dari iddia ilmal ghaib, mengaku-ngaku mengetahui ilmu yang ghaib. Sementara ilmu ghaib itu hanyalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu tafsir ini ada istidlal bil hawadith al madiyah bil kawakib wa yataqid anna al kawkab aw kawakib sabab wa anna al fa'il huwa Allah, menetapkan satu kejadian atau bersidlal penetapan satu kejadian yang telah terjadi dengan menjadikan bintang itu sebagai sebab terjadinya kejadian itu. Banjir kemarin, hujan kemarin, hujan tadi malam, itu disebabkan karena munculnya bintang ini. Dan dia meyakini bahwasanya Allah wal fa'il, Allah semua yang menetapkan, bukan bintang itu yang menetapkan kejadian, hanya sebab. Maka ini termasuk syirik asghar, syirik asghar, syirik, tapi bukan syirik akbar, karena dia menjadikan sebab apa-apa yang itu bukan sebab syar'i, tidak ada kaitannya. Tetapi kalau dia meyakini bahwasanya bintang itulah yang menetapkan kejadian, maka sudah kafir, sudah kafir, syirkun akbar, karena menetapkan selain Allah Subhanahu wa taala ada pencipta. Ini ilmu tafsir tidak diperbolehkan, haram. Adapun yang diperbolehkan adalah at-tasyir. At-tasyir adalah bukan astronomi. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada istidlal bin nujum ala masalih ad-diniyah, menjadikan dalil petunjuk pada bintang terhadap kemaslahatan din, kemaslahatan din, seperti mengetahui kiblat, mana arah kiblat. Ini kemaslahatan. Ketika orang mau sholat harus tahu arah kiblat. Nah, arah kiblat bisa seseorang mengetahuinya dengan mempelajari bintang, melihat bintang. Maka disebutkan ini mustahab. Perkara seperti ini mustahab. Kemudian yang kedua, al-istidlal bin nujum lima salih ad-dunyawiyah, beristidlal mempelajari bintang, menjadikan bintang tata surya sebagai dalil, sebagai petunjuk tentang kemaslahatan, terhadap kemaslahatan dunia, seperti untuk mengetahui arah barat, utara, selatan, timur. Untuk mengetahuinya bisa dengan mempelajari bintang, atau mempelajari kapan waktu bercocok tanam, kapan tiba musimnya bagus untuk bercocok tanam. Maka seperti ini diperbolehkan. Kebanyakan ulama memperbolehkan, antaranya Al-Imam Ahmad Ishaq, Al-Imam Sa'di, Syekh Ibn Baz, Ibn Baz, Syekh Al-Utsaimin, boleh. Adapun disebutkan dalam matan wa kariha Qutadah ta'allum manazil al-qamar wa lam yurakhis Ibn Uyainah, Al-Imam Qutadah Ibn Du'am As-Sidusi memakruhkan mempelajari sekalipun untuk seperti ini, untuk kemaslahatan duniawiyah, tidak boleh, makruh. Bahkan Ibn Uyainah tidak memberikan keringanan. Tapi yang sahih adalah boleh kita pelajari, ada kemaslahatannya, ada kemaslahatan. Kemudian masalah adalah memperkirakan cuaca. Perkiraan cuaca bagaimana hukumnya? Sering disebutkan di radio, di televisi, di media massa atau media sosial, sebutkan hari ini atau besok kota Bontang mendung, hujan, angin kencang. Ada yang menganggap ini juga bagian dari dia ilmu gaib, mengetahui perkara yang gaib, belum menetapkan turunnya hujan besok. Sementara Allah mengatakan, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Allah yang mengetahui turunnya hujan. Maka sebagian mengatakan ini termasuk perkara jadi ilmu ghaib. Tapi ini bukan ya, tidak sama dengan ilmu ta'zir. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala tentang perkara ini, kata beliau, وَمَنْ أَخْبَرَ بِنُزُولِ الْمَطَرِ أَوْ تَوْقِيعِ نُزُولِ الْمَطَرِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِنَاءً عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ الْآلَاتُ الدَّقِيقَةُ الَّتِي تُقَاسُ بِهَا أَحْوَالَ الْجَوِّ فَيَعْلَمُ الْخَبِرُونَ بِذَلِكَ أَنَّ الْجَوَّ مُهَيَّأٌ السقوط الأمطار فإن هذا ليس من علم الغيب. Adapun orang yang mengkhabarkan turunnya hujan atau perakiran turunnya hujan di masa yang akan datang didasarkan atas ma taqtadi al-alat ad-daqiqah, pengetahuan dengan menggunakan alat-alat yang canggih, allati tuqas bi ahwal, yang itu bisa diperkirakan dengan alat tersebut keadaan cuaca, maka khabirun ahli meteorologi yang ada badan di badan BMK apa itu badan meteorologi dan klimatologi dan geofisika. Nah, ini dengan alat yang mereka gunakan dan khibrah pengetahuan mereka tentang tata surya, pergerakan bintang, itu bisa dia perkirakan terjadinya hujan angin kencang, dan bisa kita saksikan terkadang ya, nah angin kencang, terjadinya tsunami, terjadinya gerhana bulan, gerhana matahari sudah ditetapkan jauh sebelum terjadi gerhana, ditetapkan tanggal sekian, ternyata terjadi. Karena itu memang bisa dipelajari dengan menggunakan alat-alat untuk melihat sehingga diketahui keadaan cuaca. Bahwasanya cuaca ini mengarah kepada turunnya hujan, maka kata beliau, fa inna hadza laysa min ilmil ghaib, ini termasuk bukankah termasuk ilmu ghaib, bal huwa musnadun ila amri masus, bahkan ini dasarkan pada perkara-perkara yang bisa dideteksi secara lahiriah, dan sesuatu yang bisa itu disandarkan dideteksi secara lahiriah zahir, maka la yuqalinahu min ilmil ghaib, tidak bisa dikatakan itu dari ilmu ghaib. Apa yang diberitakan di radio-radio tentang keadaan cuaca ini bukan termasuk ilmu ghaib, maka tidak mengapa, kecuali kalau tidak hanya sekedar melihat bintang ini, melihat bintang itu, lalu dia menetapkan keadaan terjadi di bumi ini pada masa yang akan datang, maka dia ilmu ghaib. Maka ini bukan termasuk ilmu ghaib. Dan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk meramal yang itu tidak didasari dengan ilmu seperti yang disebutkan tadi, misalnya membaca garis-garis tangan, ya tangannya diramal, ini nasibnya seperti ini, atau bintang-bintang 12 atau apa saja, maka ini termasuk jenis perdukungan. Kata Syekh Al-Fauzan Hafidhullah Ta'ala, ini termasuk jenis perdukunan dan seluruhnya itu termasuk i'tia ilmu al-ghaib, mengaku-ngaku mengetahui ilmu yang ghaib. Amaluha kulluha batil, amalan-amalan seperti ini batil, haram, enggak boleh kita melakukannya. Bahkan tidak boleh kita minta kepada seseorang untuk diramal tangannya, lihat tanganmu. Nah, jangan. Ada orang minta, coba lihat tanganmu, oh kamu nasibnya seperti ini, kamu seperti ini. Tidak boleh, karena ini nau minal kahana, jenis perdukunan. Nah, ramal-ramal kita sudah sebutkan pada pembahasan sebelumnya. Man ata kahinan aw arafan lam tuqbal salatuhu 40 yawma, barang siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal, tidak diterima salatnya 40 hari. Ala la yusab, tidak dibalas pahala, sekalipun salatnya sah tidak diberi pahala Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia bertanya, fa'in salah, dan dia benarkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia kafir pada apa yang diturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan, qala al-musannif rahimallahu taala, berkata musannif Syekh Muhammad bin Wahab rahimallahu taala, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yadkhuluna jannah, ada tiga golongan yang mereka tidak akan masuk ke dalam al-jannah, surga. Siapa mereka itu? Mudminul khamri, orang yang terus menerus mudawam ala syurbil khamr, terus menerus minum khamr, peminum khamr, peminum minuman keras, minuman yang memabukkan. Wa musaddiqun bisihr, dan orang yang membenarkan sihir. Dalam riwayat yang lain, mukmin bisihr, beriman kepada sihir. Wa qati'ur rahim, dan orang yang memutus silaturahim. Ini tiga golongan yang tidak masuk al-jannah. Rawahu Ahmad wa Ibn Hibban. Sempurnaan hadis, kelanjutan hadis, wa man mata wa huwa mudmin al-khamri, barang siapa yang dia mati dalam keadaan minum khamar, saqahu Allah min nahri al-gawtah, nahar yajri min furujil mu'misat, yu'zi ahlan nar riha furujihinna. Barang siapa yang mati dalam keadaan minum khamar, ada khamar di perutnya, Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan minum kepadanya dari sungai Al-Ghautah. Sungai Ghautah itu ditelaskan nahrun yajri, yaitu sungai yang bersumber atau mengalir dari farujnya para pezina. yu'zi ahlan nar, yang ini mengganggu ahlan nar, rih furujihinna, bau dari parasnya itu. Namun hadis ini dijelaskan dhaif. Asy-Syaibani menyebutkan dalam hadis Abi Musa ini thalathatun mensahihkan, menghasankan hadis ini dalam silsilah sahihah, karena ada penguat-penguatnya yang lain seperti Qatir Rahim Mudnul Khamri, itu ada riwayat yang lain yang menyebutkan dari hadis yang lain Abdullah bin Amr bin Aus, la yadhul jannah mudnul khamri, tidak masuk surga orang yang suka minum khamar. Demikian juga Qatir Rahim dari hadis Jubair bin Mut'im, la yadhul jannah Qatir Rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Disebutkan di sini thalatha, tiga golongan, bukan hanya tiga pembatasan, bukan pembatasan ini, banyak golongan-golongan yang dia masuk surga. Dalam hadis ini disebutkan tiga karena ada syahidnya yang terkait dengan bab. Padahal banyak, bukan hanya tiga golongan, banyak golongan yang disebutkan Rasulullah SAW yang tidak akan masuk surga. Nah, la yadkhulun, tidak masuk surga itu ada dua. Ada tidak masuk surga aslan, la yadkhulul jannah abadan, tidak masuk surga selamanya. Ini orang kafir. Ini orang kafir tidak akan masuk surga. Ada yang tidak masuk surga awalian, langsung. Ada yang tidak masuk surga langsung, karena ada kaum mukminin yang masuk surga secara langsung. Tidak dia tertahan di Al-A'raf, tempat antara surga dan neraka yang amalannya sama, kejelekan dan kebaikannya, sehingga nanti menunggu putusan, bisa jadi lama di situ menunggu. Yang maalnya nanti Ashabul A'raf ini ke jannah, tempat kembalinya orang-orang yang menanti di Al-A'raf ini adalah al-jannah, tertahan. Ada juga orang yang tidak masuk jannah awalian disebabkan karena dosanya banyak, sehingga ditemhis dulu di dalam neraka, banyak dosanya bersihkan dulu. Tapi nanti juga mahalnya kembalinya ke al-jannah kalau mukmin. Selama itu kata Rasulullah SAW, seorang itu masih memiliki keimanan walaupun seberat biji sawi. Nah, habatu khardal, akan diangkat dari nar, dibersihkan nanti, masukkan ke dalam jannah. Seperti kisah orang yang terakhir masuk surga. Imma karena tul hisab, tegak tertahan, panjang hisabnya. Orang yang banyak hartanya, itu hisabnya nanti panjang, lama. Karena ditanyakan dari mana kamu dapat ini, Nah, min aina kisa iktasabahu wa fi aina anfaqah? Dari mana kamu dapatkan hartamu dan kemana kamu belanjakan? Sehingga disebutkan orang miskin itu masuk dalam jumlah duluan dibandingkan orang-orang yang kaya. Karena apa? Karena orang kaya itu hisabnya lama. Ini diantaranya. Seorang mukmin tidak masuk jannah, maknanya itu la yadkhul jannah, bukan tidak masuk sama sekali ke dalam jannah, tapi la yadkhulun awwaliyan, tidak masuk surga langsung. Yang pertama disebutkan mudmin al-khamr. Mudmin al-khamr, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, mudmin al-khamri wal muradu bil mudmin alladhi yudawimu ala syurbil khamr. Ini mudmin, orang-orang yang terus-menerus minum khamr, bukan orang cuma nyoba-nyoba sekali dua kali, bukan mudmin namanya itu. Mudmin itu sudah hobi, sudah pusing kepalanya kalau enggak minum khamr, enggak minum bir, enggak minum macam-macam. Pusing ya. Kalau sudah pusing enggak minum, tiba-tiba mudmin. Setiap hari pagi sore minum ini yudawi bila syurb. Wala yatubu ilallah minha, dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amur min al-khamr alladhi yulazimuha, melazimkan dirinya minum. Fa syurbul khamr kata syekh kabira min kabairidh dhunub la syak. Minum khamr itu adalah kabira, termasuk dosa besar dari dosa-dosa besar, tidak diragukan lagi. Wa man istahallahu faqad kafara, barang siapa yang dia menghalalkan maka dia telah kafir. Khamr itu halal, kafir dia menghalalkan, dia beritikad kehalalannya maka dia kafir. Segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sifatnya daruriyah, seperti zina, mencuri, diketahui secara darur. Kalau orang itu menghalalkan maka kafir. Sama dengan kewajiban-kewajiban Allah yang daruri seperti puasa, haji, salat, kalau dia mengatakan enggak wajib maka juga ini dikafirkan oleh ulama. Namun barang siapa yang meyakini, beritikad keharamannya dan dia meminum disebabkan karena syahwah, sahwatnya, hawanya, faqad fa'ala kabira min kabairid dhunub, maka dia telah melakukan suatu dosa besar dan dianggap dia sebagai orang yang fasik, naqisul iman, kurang imannya. Telah banyak datang dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keharamannya khamr ini. Khamr, minum khamr itu jadi kebiasaan para sahabat dulu. senang mereka meminum khamr. Jadi kebiasaan minum khamr, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan itu tidak langsung, melalui proses. Tiga kali turun ayat, sampai kemudian turun ayat yang terakhir mengharamkan, karena yang berat mereka meninggalkannya. Sampai-sampai mereka sholat dalam keadaan mabuk, habis minum, habis minum khamr sholat, habis ditinggalkan. Ya turun ayat, ayuh alladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang beriman, jangan kamu dekati salat dalam keadaan kamu mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Kemudian turun yang kedua lagi, sampai turun pengharaman terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, ayyuhalladzina amanu innamal khamra wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wa ayyuhal iman, jauhilah orang beriman, sungguhnya khamr wal maisir, judi, wal ansab, nyawa berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, rijsun, najis. Nah, astanibu min amal syaitan, termasuk amalan-amalan syaitan, fastanibu la'allakum tuflihun. Innama yuril syaitan ayyukhiya bainakum bil khamri wal maisir, sesungguhnya syaitan itu ingin menyatukan kalian dengan khamr dan maisir, itu al-adawah wal-baghdha, permusuhan dan kebencian di antara kalian. Syaitan membujuk, merayu manusia, seseorang itu untuk minum khamr. Yang diingin apa syaitan? Permusuhan. Karena kalau sudah minum khamr, seluruh kemaksiatan itu bisa dilakukan. Berbeda dengan kemaksiatan yang lainnya. Kalau berzina, berzina saja. Membunuh, membunuh saja. Tapi kalau sudah khamr yang dia minum, sudah minum khamr, nanti bisa membunuh. Bisa dia berzina, bisa dia memaki-maki, mengatakan ucapan kufur. Sehingga disebutkan dalam riwayat, dalam hadis Rasulullah, al-khamru ummul khaba'ith, khamr itu induknya kejelekan, induknya kejelekan. Disebutkan juga oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya al-khamr ummul khaba'ith fastanibuh, khamr itu induknya dari seluruh kejelekan-kejelekan. Fastanibu, maka jauhi, tinggalkan. Lalu beliau menyebutkan kisah bahwasanya di zaman sebelum kalian, sebelum Islam, orang-orang terdahulu, ada seorang abid, ahli ibadah, sehingga mesti beribadah. Lalu di sana ada seorang perempuan berzina. Dia menyuruh pembantunya mengundang si abid tadi untuk datang ke rumahnya. untuk sebuah persaksian. Datanglah si Abi ini ke rumahnya. Ternyata tidak. Di rumah itu ketika datang diperlihatkan seorang wanita cantik. Dia bawa secawan, segelas atau minuman khamr, ada khamr. Kemudian ada bayi juga. Lalu ditutup pintu, diancam Abid ini, kamu harus berzina dengan, kalau tidak saya akan berteriak. Si Abid tidak mau, saya tidak mau berzina. Nah, bunuh anak ini, saya juga tidak mau bunuh. Kalau begitu minum khamr. Diandalkan paling ringan lah. Yang paling ringan minum khamr. Sehingga dia pun minum khamr. Ya, dia minum khamr mabuk. Dengan mabuknya dia pun berzina dengan wanita tersebut. Dan juga dia membunuh bayi tadi. Maka dia melakukan semuanya. Kalau mungkin dia cuma berzina, berzina selesai, tidak membunuh dan enam tidak minum khamr. Tapi kalau dia pilih minum khamr, akhirnya mabuk, hilang akalnya, dia pun melakukan perzinahan, bahkan membunuh bayi anak kecil tersebut. Ini beliau sebagai nasihat bahwasanya khamr itu perkara yang membahayakan ummul khaba'ith. 6. Banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keharaman dari khamr. Dan khamr itu bukan hanya yang bersifat minuman, minuman khamr. Tapi disebutkan segala sesuatu yang menutupi akal itu masuk khamr. Masuk khamr. Sekalipun itu bukan minuman. Ada obat kalau diminum mabuk seperti minum khamr, maka masuk jenis khamr, khamr. Karena secara bahasa khamr itu ma yukhamirul aql. Apa-apa yang menutupi akal. Orang minum, orang memakai, akal menjadi hilang. Akal sehatnya menjadi hilang. Oh, sekarang banyak. Ya. Ada sabu-sabu, ya. Narkoba, heroin dan sejenisnya. Ya sama dengan khamr. Minuman khamr efeknya, maka semua itu disebutkan hukumnya adalah haram. Ala ulama dikiaskan yang dimasukkan khamr di sini minuman saja, minuman khamr, minuman keras yang dilarang disebut dalam hadis. Adapun ini enggak ada, macam dulu enggak ada sabu-sabu zaman Rasulullah. Tidak kenal narkoba. Dari sisi hukum maka dikiaskan sama hukumnya haram. Miftah kul syar, pembuka seluruh jenis kejelekan. Ini khamr banyak sekali. Maka Rasulullah SAW pun banyak dalam hadisnya memberikan ancaman-ancaman kepada orang yang minum khamr. Bahkan ada hadnya, hukum hadnya, dicambuk. Dicambuk 80 kali cambukan zaman Umar. Nah, sebelumnya 40. Tetapi setelah Khalifah Umar bin Khattab tambah menjadi 80. Ya, karena masih banyak yang minum khamr sudah dilarang. Masih ada dari kalangan kaum muslimin yang minum khamr sehingga beliau menaikkan menjadi 80 kali cambukan. Di antara ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis tentang ini, tentang minum khamr, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang minum khamr. Dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dilaknat itu maknanya dijauhkan dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga menjadi dalil bahwasanya minum khamr itu kabair, karena di dalamnya terdapat ancaman laknat dari Allah dan segala macam dosa yang di dalamnya ada ancaman laknat itu termasuk dosa besar. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya sekedar melaknat orang yang meminum, tapi banyak orang yang bekerja sama di dalam minum khamr ini akan terkena semua. Maka disebutkan dalam hadis dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud li Syaikh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'an Allah syaribal khamri, la'an Allah al-khamr, Allah melaknat khamr wa syaribaha, dan orang yang meminum. Yang pertama orang yang meminum, itu langsung dia bersentuhan dengan khamr. Wa saqiha, dan orang yang memberi minum, menuangkan ke gelasnya, kena juga laknat. Sekalipun tidak minum tapi dia nuangkan. Wabaiha, dan orang yang menjual khamr, menjual minuman keras, ini terkena laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak barokah jual jualan di rumah, tapi ya, jualan barang-barang yang halal banyak gula, tapi di situ juga ada khamrnya, ada minuman kerasnya, ada sirup, ada kecap, ada juga khamr, ada bir bintang, anggur, memabukkan. Maka tidak berbarokah jualan. Tidak barokah jualan itu kalau kita campur dengan barang-barang yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ubta'aha, dan orang yang beli. Sekalipun kamu tidak minum, tapi kamu yang membelikan mereka. Ini dua, belikan dulu khamr, ambil sisanya. Kalau senang dia dapat sisa. Tidak tahu kalau dia itu termasuk orang yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asyroha, orang yang memeras, orang yang memerasnya, yang bikin khamr. Mu'tasiroha, orang yang minta diperaskan, dibikinkan khamr. Wa hamilaha, orang yang membawa, orang yang mengantar. Wa mahmul ilaih, dan orang yang diantarkan kepadanya. Semuanya terkena, terkena laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga disebutkan Rasulullah s.a.w. Rasulullah mempermisalkan orang yang mudmin al-khamr itu sebagai penyembah berhala. Penyembah berhala. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, mudminul khamri ka'abidil watan ka'abidi watanin. Rawahu Ibnu Majah wa Hasanahu Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Orang yang minum khamar mudmin, mudmin itu ya terus-menerus minum khamar, suka minum khamar, mudawim, ka'abil sama dengan penyembah berhala, sama dengan penyembah berhala. Dan juga diharamkan masuk ke dalam al-jannah bagi orang yang terus-menerus minum khamar. La yudkhul jannah mudminul khamar. Dan kemudian salatnya tidak diterima selama 40 hari. Orang yang minum khamar itu salatnya tidak diterima 40 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra wa sakira lam tuqbal lahu salatan 40 subaha yaum. Barang siapa yang minum khamar dan dia mabuk, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Wa in mata dakhala an-nar. Kalau dia mati masuk ke dalam an-nar. Sampai Rasulullah mengucapkan 3 kali. Orang minum khamr wa sakira dan dia mabuk. Kalau enggak mabuk enggak apa-apa. Diterima salatnya. Nah, di sini katakan dan dia mabuk. Saya minum tapi tidak mabuk. Dijauhi ya. Minum khamr ini. Nah, kalau dia mati dalam keadaan minum khamr sampai nanti di an-nar, disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diberi minum dari usara ahli nar. Diberi minum mereka itu usara, sebutkan usara ahli nar itu nanah yang keluar dari faraj. Itulah yang diminumkan nanti orang-orang yang meminum khamar ketika di dunia. Dia tidak bertaubat, akan dia mati dalam keadaan ada khamar di perutnya, diminumkan nana dari farj, keluar dari farj di an-nar. Khani bidin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara disebutkan ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang minum khamr, terkhusus orang yang jadi hobi minum khamr. Nah, kita tinggalkan. Kalau ada keluarga kita, kita nasihati untuk mereka meninggalkan ini. Karena bahayanya besar. Ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang masih terus meminum ini. Belum lagi nanti akan dia melakukan kejahatan-kejahatan berikutnya kalau dia meminum. So mabuk, maka dia akan berbuat kejahatan. Bisa jadi dia melukai orang zalim, maka bertambah lagi kezalimannya, bertambah lagi dosanya. Kemudian yang kedua, qati'ur rahim. qauluhu qati'ur rahim, yakni al-qarabah. Dimasukkan di sini ar-rahim adalah al-qarabah, kerabat-kerabat kita yang masih satu rahim dengan kita. Ini qarabah dari orang tua, saudara, paman. Nah, yang disebutkan sebagian ulama yang termasuk qarabah itu termasuk yang diperintahkan untuk kita sambung hubungan dengannya adalah anaknya, paman kita, sepupu sekali. Ini termasuk qarabah yang diperintahkan untuk sambung hubungan dengannya. Kama qala Allah Ta'ala, falasaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqattiu arhamakum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, falasaitum in tawallaitum, apabila kalian telah berkuasa di bumi ini, kamu punya kekuasaan, kamu punya harta, antum sulufil ardi, dengan kekuasaanmu itu engkau membuat kerusakan di bumi ini, kekayaannya dipakai untuk kerusakan di dunia, wa tuqattiu arhamakum, dan kalian memutus silaturahim kalian, kalian memutus hubungan dengan kerabat-kerabat kalian. Ini peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak sedikit manusia kalau sudah punya kekuasaan, punya jabatan, kaya, itu dia sudah tidak mau melihat kerabatnya, terutama kerabatnya miskin, bahkan orang tuanya sendiri enggan untuk bertemu, malu kepada sahabat-sahabatnya. Ini dia memutus silaturahim dengan orang tuanya, dengan pamannya yang dulu yang dia kunjungi. Kemudian ketika dia berkuasa, dia menjadi kaya, dia pun meninggalkannya, dia memutus. Paham? Wa tuqattiu arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat mereka. Nah, laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah Ta'ala, والرحم هي القرابة من جهة الأب أو من جهة الأم. Ini maksud semua kerabat itu dari pihak ayah atau dari pihak ibu, saudara-saudaranya ayah, bapaknya ayah kita, nenek, saudaranya ayah kita, paman, dan juga anak-anaknya saudara kita, sepupu, itu masuk qarabah, ataukah dari pihak ibu. Wasilatul arham wajibah fil Islam ba'da birrul walidain, dan menyambung hubungan rahim itu wajib dalam Islam setelah berbuat baik kepada kedua orang tua. Disebutkan di sini wahum, mereka itu adalah al-aulad, anak-anak kita, wa auladuhum, dan anaknya anak kita, cucu. Nah, ini yang diperintahkan untuk disambung hubungan dengannya, enggak boleh kita putus. Enggak masuk surga orang yang putus silaturahim. Kata Rasulullah dalam hadis Jubair rutin, la yadkhul jannah qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Wal ikhwah wal akhawat wa auladuhum, juga saudara, saudara laki-laki, saudara saudari perempuan, dan anak-anak mereka. Jadi ponakan kita, saudara kita, baik laki atau perempuan, serta anak-anaknya, ya, ponakan. Wal a'mam wal ammat, paman, saudaranya ayah. Wal ammat, nah, saudara perempuannya ayah, saudara laki-lakinya ibu. Wa auladuhum fa ammat, ammat saudara perempuannya, saudari perempuannya ayah. Wa auladihim, dan anak mereka, serta begitu juga paman, saudara laki-laki ibu atau saudara perempuan ibu, dan anak mereka. Wal aba wal ajdad, bapak-bapak kita, kemudian nenek-nenek kita, bapak kita dan nenek-nenek, nenek, ini semua masuk karabah. Inilah yang diwajibkan untuk kita menyambung hubungan dengan mereka. Kalau sudah sepupu dua kali berarti enggak masuk, ya. Apalagi sepupu tiga kali, apalagi sepupu lain kali, sudah enggak masuk. Jadi sampai sepupu sekali, ya. Jadi perintahkan untuk kita sambung, dan tidak boleh memutus hubungan silaturahim dengannya. Fa awwal man tajibu silatuhu, pertama yang wajib untuk kita sambung hubungan dengannya adalah al-walidan, kedua orang tua. Ini yang pertama kali untuk kita sambung hubungan dengannya adalah kedua orang tua kita. Tsumma al-aulad, kemudian anak-anak, ini anak kita. Tsumma al-ikhwah, kemudian saudara laki-laki dan anak-anak mereka, kemudian paman dan bibi dari pihak ayah dan anak mereka, kemudian paman dan bibi dari pihak ibu serta anak-anak mereka. Ikhwah di sini masuk juga enam saudara perempuan, akhwat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadahlah kalian kepada Allah, dan janganlah kalian mempersekutukanlah dengan sesuatu pun. Dan kepada kedua orang tua hendaklah engkau berbuat baik, termasuk berbuat baik dalam menyambung hubungan silaturahim. Wa bidil qurba, dan kepada kerabat, kepada kerabat. Jadi ini urutannya, orang tua didahulukan ibu, didahulukan ibu. Karena ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa orang yang pertama kali aku berbuat baik kepadanya? Ummuk, sampai tiga kali ummuk, ummuk, thumma ummak, ummak, thumma nam abak, bapakmu. Man awal nas asubat ilayya qal ummuk ummuk ummuk thumma abuk. Tiakah Rasulullah mengatakan ibu-ibu kemudian bapak. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepadamu Muhammad alla ta'budu illa iyyah, agar janganlah kalian menyembah kecuali kepadanya, kepada Allah, dan kepada orang tua hendaklah berbuat baik. Fal qurba, kerabat itu laha haqqun wajibun, memiliki hak yang wajib. Haknya yang wajib kerabat adalah disambung hubungan dengannya. Wa man qada hadzal haqq fa innahu yakunu qatiyan lirrahim. Barang siapa yang memutus hak ini, maka berarti dia memutus rahim. Wa qatir rahim, dan orang yang memutus rahim, murtakibun li kabirah min kabair dzunub, berarti dia telah melakukan satu dosa dari dosa yang besar. Wa mal'un, dan dia terlaknat. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, fahala saytum min tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Kalian sudah berkuasa, kalian sudah kaya, kalian kemudian memutus rahim-rahim kalian, silaturahmi dengan kerabat kalian. Ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Fa'asammahum wa 'ama basarahum, ditulikan telinganya oleh Allah dan dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu jalla wa la yaqul lil rahim. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada rahim, fil hadits al-qudsi, man wasalaka wasaltuhu, barang siapa yang menyambung hubungan denganmu. Man wasalaki, barang siapa yang menyambung hubungan denganmu, wasaltuhu, aku akan menyambung hubungan dengannya. Ini hadits qudsi. Wa man qata'aki qata'tuhu, barang siapa yang memutus hubungan denganmu dengan rahim, artinya barang siapa yang memutus hubungan rahim, silaturahim dengan kerabatnya, qata'tuhu, aku juga akan memutus hubungan dengannya. Ya Allah memutus hubungan kepada orang yang memutus hubungan dengan kerabatnya. La yadkhulul jannah wa annahu la yadkhulul jannah, dan dia tidak akan masuk ke dalam surga. Makanya lah kata saya, wa'idun syadid, ancaman yang sangat keras, dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memutus rahim, memutus silaturahim dengan kerabatnya. Khanifidin rahimani rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.